Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, moga-moga puasa yang kita lakukan hari ini memberi semangat kita untuk dapat bekerja, karena puasa adalah satu bentuk pelaparan yang membuat kita tambah semangat, bukan sebaliknya, tambah lemah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai surat Al-Mu'minun ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim." Sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah akhir dari dialog yang disampaikan Allah kepada kaum kafir atau kepada siapa saja yang menolak Islam, yang menolak Nabi Muhammad, yang menolak Al-Quran sebagai kitab suci, yang menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Allah berkata kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai penerus Nabi Muhammad, umat Islam, terutama para da'i, para asatiz, para mubalig, berkata, "Sungguh engkau wahai Nabi, engkau wahai da'i, engkau wahai mubalig, mengajak manusia kepada jalan yang lurus." Apa pesan dari mengajak manusia kepada jalan yang lurus? Bahwa dakwah yang sering kita dengar di bulan suci Ramadan ini adalah memudahkan hidup kita yang sudah begitu mudah. Karena apa? Karena yang sulit-sulit telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang menciptakan alam semesta, kita tidak usah menciptakannya. Biarlah Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kita sekedar menanamnya. Biarlah Allah yang menerbitkan matahari dari timur, tenggelam dari barat, kita cuma menikmati indahnya pagi, sinar pagi matahari, dan kita menikmati indahnya ufuk barat, tenggelamnya matahari. Yang berat-berat telah diambil Allah, yang ringan tinggal kita lakukan. Maka Nabi Muhammad, para da'i, para mubalig, para ustadz, tugasnya cuma satu, mengajak manusia kepada jalan yang mudah. Jalan mudah itu digambarkan Allah dengan siratim mustaqim, jalan lurus. Kenapa? Karena tidak ada dua titik yang menghantar satu titik ke titik yang lain garis kecuali garis lurus. Garis lurus adalah garis yang paling mudah menyampaikan dari titik A menuju titik B. Kalau dia mereng-mereng, muter-muter ke sana kemari, tetap sampai juga, tetapi akan ada kesusahan. Dan inilah kita temukan di dunia saat ini. Kalau ada jalan yang berliku-liku di pegunungan, maka untuk agar mudah jalan tersebut, gunung itu dilubangi, dibuat terowongan, agar jalan yang tadinya berliku-liku sekarang garis trek lurus, sehingga dari A ke titik B yang kalau berliku-liku ditempuh 5 jam, sekarang dari A sampai ke B hanya dibutuhkan setengah jam. Inilah jalan lurus, inilah siratim mustaqim, inilah semangat Islam. Menjadi da'i adalah mengajak kebahagiaan, karena lurus itu dari 5 jam capek setengah jam menjadi mudah. Mudah identik dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, mari dakwah kita, dakwah memudahkan dan dakwah membahagiakan sebagaimana semangat Nabi Muhammad, Rasul teladan kita. Ada Ustaz Perdana, ada Ustaz Fajrul. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik ayat ini untuk kita kaji secara lebih mendalam, karena keberadaan kita di bulan Ramadan dalam kondisi yang begitu tenang, perut yang tenang, sehingga akhirnya membuat pikiran kita menjadi semakin jernih. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa ada dua hal yang penting di sini. Rasul itu bertugas untuk menyampaikan, walaupun menghadapi banyak sekali tantangan dari kaumnya, banyak sekali menghadapi tekanan dan juga penolakan dari kaumnya, tapi wa innaka latad'uhum, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, tetap menyampaikan seruan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila rabbika, ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, seru saja kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik, ya. Fa'arid anhum, jangan pedulikan orang-orang yang tidak mau terima, engkau hanya bertugas untuk menyampaikan saja. Wa iyukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Kalau mereka mendustakanmu bukan hal baru, karena sebelumnya sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan tugas para rasul itu adalah bertugas untuk menyampaikan saja. Nah, keberadaan kita di bulan Ramadan ini juga sama, bahwa kita juga adalah para pendai sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, maka ini adalah kesempatan besar bagi kita semuanya, ya, untuk mengajak dan menyeru kepada kebaikan. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil dari keluarga kita, ajak anak-anak kita untuk berpuasa, ajak keluarga kita untuk berpuasa, ajak mereka, karena ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, ajak mereka dan tuntun mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dengan banyak berinfak di bulan yang penuh dengan keagungan ini, dengan melaksanakan salat tarawih bersama, bangunkan mereka di tengah malam untuk makan sahur, dan juga sekaligus melaksanakan salat tahajud, bimbing anak-anak kita, bimbing keluarga kita, dan juga ajak masyarakat kita untuk sama-sama melakukan kebaikan. Wa innaka latad'uhum, ya, kita punya tugas untuk menyeru kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Kemudian wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim, untuk menepis gambaran bahwa seruan yang kita lakukan, ajakan yang kita sampaikan tidak berniat untuk diberikan imbalan, tetapi tujuan utamanya adalah hanya mengajak kepada kebaikan. Ini adalah tugas rasul dan ini adalah tugas kita semua, ya. Qul ma sa'altukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'alallah innahu bikulli syai'in syahid. Katakanlah bahwasanya aku tidak meminta apa-apa darimu, yang aku pinta hanya dari Allah dan Dialah satu-satunya sebagai saksi atas segala apa yang aku lakukan. Ya, jadi mungkin ini seruan kepada seluruhnya, ya, ini adalah kata orang bagi para pendai, ya, para mubaligh, bulan Ramadan ini adalah bulan panen, ya. Tidak salah untuk menerima honor dari yang diberikan pada saat kita menyampaikan ajaran agama, tetapi ingat baik-baik bahwasanya tujuan utama kita di dalam menyampaikan itu adalah lillahi ta'ala, untuk mencerdaskan masyarakat, untuk mengajak kepada kebaikan, bukan untuk memperbanyak pundi-pundi kita atau mempersiapkan pundi-pundi kita untuk nanti hari raya untuk membeli baju baru anak-anak kita dan juga keluarga kita. Mari sekali lagi bersihkan niat itu, dan wa innaka latad'uhum ila sirati mustaqim, perbaharui niat kita di bulan yang suci ini. Ya, satu yang menjadi penekanan dalam ayat ini adalah bahwasanya Allah mengatakan kita ini adalah berada di pada syariat yang lurus, yaitu syariat yang menjamin hidup dan membuat kita ridho atas segala putusan Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat, sebelum melihat apa yang diambilnya, ketika kamu kaya diambil hartamu, tapi saat kamu miskin diberikan harta. Diperintahkan untuk memelihara anak yatim, tapi saat anakmu menjadi yatim akan dipelihara orang lain juga. Begitulah syariat menjamin. Mudah-mudahan inilah yang dimaksud siratal mustaqim. Gitu, Ustaz. Ya, mendengar yang dimuliakan Allah, ayat 73 ini dengan demikian menggambarkan kepada kita Islam adalah agama yang mudah, Islam adalah agama yang bahagia. Kalau terasa bulan puasa ini, bulan Ramadan ini ada puasa sedikit membuat kita sengsara, tidak bahagia atau kesukaran, maka buanglah jauh-jauh pendapat itu. Karena apa? Karena puasa itu menyehatkan. Puasa yang menyehatkan itu memudahkan metabolisme tubuh kita. Puasa yang menyehatkan itu membahagiakan rohani kita. Sedikit jasmani kita tertahan dari semangat makan, tetapi sebenarnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan kemudahan. Hidup sehat adalah hidup bahagia. Hidup sehat adalah mendapatkan kemudahan. Puasa salah satu cara menuju kesehatan jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.